نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Amma ba'ad. Masih lanjutan dari bait kedua yang di halaman sebelumnya mengenai kesimpulan tentang syarat-syarat hadis tersebut dikatakan menjadi hadis yang sahih. Beliau menyatakan idan fayushtaratu lil hadisis sahihi syurutun akhadna minha salasatan. Kalau begitu disyaratkan bagi hadis yang sahih itu berbagai syarat yang kami ambil di antaranya tiga hal, yaitu yang pertama ittisalus sanad, asani ayyakuna saliman minasyudud, asaris ayyakuna saliman minal illatil qari'ah. Yang pertama sanad bersambung, yang kedua dia mesti selamat dari syudud, syad tidak syad, dan ayyakuna saliman minal illatil qari'ah, dia selamat pula dari cacat yang membuat rusak. Baik. Nah, sekarang lanjutannya. Lidzalika qulna. Ya. Ah, tafadhal. Dibaca di sini. Ah, Fahadi. Hadi, Fahadi. Lidzalika qulna. La budda min idafati qaidin. Bahwa an takuna al-'ilmu wa an takuna al-'ilmu qadidan. والعلة القادحة هي التي تكون في صميم موضوع الحديث، أما التي تكون خارجا عن موضوع عن موضوعه فهذه لا تكون علة قادحة. ولنضرب على ذلك مثلا بحديث ولنضرب على ذلك مثلا بحديث فضالة تبني عبيد عبيد رضي الله عنه في قصة القلادة قلادة علوم في قصة القلادة الذهبية التي بيعت بيعت باثني عشر باثني عشر دينارا ودينار نقد ذهبي نقد ذهبي نقد ذهبي ففصلت فوجد فيها أكثر من الثانية عشر دينارا. نعم حسبك. Dari mana? Lidzalika qulna, kata Syekh Al-Utsaimin. Ya, lidzalika qulna la budda min idafati qaidin. Ini sambungannya mengenai illah al-qadihah, di atasnya ikhtalafa fiha al-ulama. Para ulama berselisih tentang illah al-qadihah, ikhtilafan katsiran, dengan perselisihan yang sangat banyak. Wadhalika li anna ba'd al-ulama wa dzalika li anna ba'dhal ulama'i qad yara anna fil haditsi illatan tujibul qadh fihi. Ya, para ulama, sebagian ulama berpendapat bahwa apabila sebuah hadis terdapat illah, maka itu mengharuskan illah tersebut tujibul qadh, mengharuskan hadis tersebut rusak. Wa ba'dhum qad la yaraha illatan qadihatan. Nah, sebagian ulama ya berpendapat bahwa apabila sebuah hadis itu ya terdapat illah, maka tidak harus menjadi hadis tersebut menjadi rusak karena ada illah tadi. Karena ada illah yang qadihah dan ada illah yang ghairu qadihah. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Jadi ini mesti ada qaid. Semisal hadis ya mengenai puasa Syawal, ya memang ada illah tetapi punya mutabi', sehingga Imam Muslim memasukkannya dalam sahihnya, sehingga selamatlah dia dari illah al-qadihah. Memang ada illah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ya, man shoma ramadana summa atbahu sittatan min Syawal, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian melanjutkan 6 hari puasa Syawal, maka dia puasa seperti puasa sepanjang tahun atau setahun. Nah, lidzalika qulna, oleh karena itulah kita mengatakan, kata Syekh, la budda min idafati qaidin, maka mesti ada penyandaran qaidin kepada pengikatnya, syaratnya. Ya, kapan illah tersebut menjadi illah yang qadihah atau tidak menjadi illah yang qadihah pada sebuah hadis. Yaitu apa qaidnya, pengikatnya, syaratnya? Yaitu kata Syekh, wa huwa an takuna al illatu qadihatan. Illah tersebut ya, yang dapat merusak sebuah hadis ialah illahnya qadihah. Illahnya mesti illah yang qadihah. Nah. Ya. Tapi ilahnya qadihah, yang tercela, yang dapat merusak keabsahan sebuah hadis. Wal illatul qadihatu hiya allati taqunu fi salimi mawdu'il haditsi. Nah, illah qadihah itulah yang menjadi inti pembahasan hadis. Amma allati taqunu kharijan kharijatan min mawdu'ihi fa hadhihi la takunu illatan qadihatan. Adapun kata beliau, illah tersebut itu di luar kharijatan, di luar pembahasannya, pembahasan hadis, maka ini tidak disebut sebagai illah qadihah. Artinya illah tersebut ya dari segi matanya itu cacat dalam hukum Islam. Atau yang faktor-faktor eksternal yang lainnya, yang itu bukan urusan ilmu hadis, ya, bukan urusan ilmu diroyatul hadis, ya. Kata beliau, wal nadrib ala dzalika masalan, kita ambil contoh ya dari hal tersebut, misalkan bi hadisi Fadalah bin Ubaidin radhiyallahu anhu, yaitu dengan hadis Fadalah bin Ubaid fi kisatil kiladati adzhabiyah, tentang kisah, nah ini diriwayatkan oleh Muslim ya, tentang kisah apa namanya, kalung emas allati bi'at bisnai asyara dinar, yang dijual seharga 12 dinar. Wa dinar nahdun dhahabi, sedangkan dinar sendiri itu adalah nahdun dhahabi, dia duit nukut, dia adalah duit yang berasal dari emas. Ya, ini ya dinar. Nah, dinar adalah alat tukar uang dari emas. Sementara beli emas dengan emas, berarti kalungnya kan emas, dibeli pakai emas, begitu. Ini illah, ada cacat, tapi nggak ada urusannya sama ilmu hadis. Paham nggak di sini? Ya. Wujudah fiha aksara minasnaini asyara minasnai asyara dinar. Maka setelah dipisah kalung tersebut, maka didapatilah ya kalung tersebut lebih dari 12 dinar. Wakhtalafa ar-ruwatu fi miqdari tsaman, maka para perawi berselisih tentang kadar nilai dari harga. Ah ini ya afwan ini harusnya bukan saya yang baca. Ah tafadhal. Berikutnya di sini dibaca ya. Pak Ismail. Wakhtalafa. Ar-ruwatu. Jamak dari rawi ruwatun. Wakhtalafa ar-ruwatu fi miqdari tsamani. Wa minhum man qala 12 dinaran. Wa minhum man qala 9 dinanir. Wa minhum man qala 10 dinanir. Wa minhum man qala wa dzalika. Wa hadhihi al-illatu ash-shaqqa annaha ilatun tahuzzu al-haditha. Lakinnaha ilatun ghairu qadihatin fil hadithi. Wadhalika li'anna ikhtilafahum fit tsamani la yu'assiru fi sumini mawdi'il hadithi. Wa huwa anna bay'a adh-dhahabi bidh-dhahabi idza kana ma'ahu ghairuhu la yajuzu wa la yasihhu. Nah. Ya, para perawi di hadis ini berselisih berapa tentang kadar dari nilai emas tersebut, kalung emas tersebut. Ya, ini ada ilat di sini, ada ilah, tapi nggak berpengaruh ke dalam menentukan keabsahan hadis ini, nggak ada urusannya, gitu. Bisa dipahami nggak di sini? Nah, para perawi berselisih. Di antaranya ada yang berpendapat hadis tersebut. Ya, dalam hadis tersebut disebutkan kalung yang dijual itu bernilai 12 dinar, di antaranya ada yang 9 dinar, di antaranya ada yang bilang 10, ada yang bilang lain dari itu selainnya. Ya. Hadhihi illatu illah ini la syakka annaha illatun tahuzzul hadis. Maka illah ini tidak diragukan lagi, illah ini menggoncang hadis. Akinnaha illatun ghairu qadihatin fil hadis. Akan tetapi illah ini bukanlah illah yang qadihah dalam hadis. Ya, wadhalika li'anna ikhtilafahum fi tsaman la yu'assiru fi samimi mawdu'il hadis. Yang demikian itu karena perselisihan mereka dalam harga itu tidaklah berpengaruh terkait dalam pembahasan topik, ya, dalam inti topik hadis atau inti pembahasan hadis, yaitu anna bay'al dhahab, yaitu jual beli dhahab bi dhahab, jual beli emas dengan emas, idza kana ma'ahu ghairuhu, apabila pada kalung emas tersebut ada yang lainnya, artinya dicampur, la yajuzu wa la yasih, tidak boleh dan tidak diperkenankan, tidak sah. Nah, contoh yang lainnya. Ya. Nah, santri coba. Ya. Saiful. Bair, unta itu. Nabi, irabnya apa Saiful Nabi? Fa'il. Terus? Mukiyatun. La yu'tabaru illatan qadihatan fil hadithi anna mawdu'al hadithi wa shira'un nabi sallallahu alaihi wasallam al-jamal. Apa irabnya jamal di sini, ikhwah? Apa maf'ulun bi Syirah masdar dia beramal amal fi'il. Ini di antara asma allati ta'malu amal fi'il. Terus Jamal bin Jabir bi samanin mu'ayyan. Mu'ayyanin. Terus washtiratu Jabirin udah penilai. Malahul jamala. Ayah milahu. Ayah milahul jamala. Lah. Ayah milahul jamalu. Kaidahnya udah jelas. Setiap domir yang tasil dengan fi'il, maka domir tersebut maf'ul bimahali nasbin. Maf'ul. Terus? Ilal madi nanti. Maka jamalu fa'il. Terus? Al-jamalu al-jamalu ilal madinati. Wa hadha al-mawdu'u lam yata'athar wa lam yusib bi ayyi lam yata'athar wa lam yusib bi ayyi 'ilatin taqdahu taqdahu fihi wa ghayatu ma fihi wa ghayatu mudaf wa ghayatu ma fihi annahum ikhtilafu fi ikhtalafu ma ya kadzalika demikian pula dengan kisah Ba'ir Jabirin dengan kisah ontaknya Jabir radhiyallahu anhu ya alladzi ishtarahu minhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yang nabi membeli darinya dari Jabir radhiyallahu anhu ya haitsu ikhtalafa arwatu fi samani hadzal ba'iri ketika para perawi berselisih tentang harga unta ini. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam beli unta dari Jabir. Para perawi berselisih pendapat berapa harganya. Ini enggak ngaruh ke dalam pembahasan diterima atau tidak diterimanya riwayat. Aman terus ini ya, nggak ngaruh. Hal huwa ukiyatun au aksaru au aqallu, apakah ya, apakah harganya itu satu ukiyah 12 dinar satu ukiyah itu atau 12 dirham ya. Satu ukiyah atau lebih atau kurang. Hadza khilaf la yu'tabaru illatan qadihatan. Maka perselisihan ini tidak dianggap sebagai illah qadihah dalam hadis. Kenapa? Karena pembahasan hadis ya, karena topik dari hadis tadi, matan hadis adalah syira'un nabi sallallahu alaihi wasallam al-jamala min Jabirin min ya bisa manin muayyan. Yaitu pembelian Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli ontaknya Jabir dari Jabir dengan harga tertentu. Washtiratu Jabirin ayahmilahul jamalu. Jamalu fa'il. Ingat ya, pokoknya setiap domir yang bersambung dengan fi'il, domir tersebut tidak akan menjadi fa'il, tapi menjadi maf'ul. Dorobahu Zaid. Berarti Zaid fa'il. Berarti sini. Dorobathu Zawjatuhu. Nah, itu. Nah. Banyakan ngomong-ngomong tadut dipukul akhirnya istrinya. Nah, Ainur tuh misalkan. Eh, bukannya salah. Nah. Mana tadi? Jabir mempersyaratkan ayah milahu al-jamalu. Jamal ontak membawa dia dulu. Membawa dia dulu sampai Madinah baru dijual. Hadal maudu'u lam yata'assar wa lam yusab bi ayyi illatin taqdahu fihi. Maka pembahasan ini tidak berpengaruh. Tidak memberikan ya, efek bi ayyi illatin dengan segala illah yang membuat hadis tersebut menjadi rusak. Wa ghayatu ma fihi, ya puncak dari itu pun adalah annahum ikhtalafu fi miqdari zaman. Bahwa mereka cuma berselisih terkait tentang nilai harga. Wa hadhihi laysat bi illatin qadihatin fil hadis. Maka ini bukanlah illah yang merusak ilmu hadis. Ya, dalam merusak hadis. Nah. Tafadhol dibaca di sini berikutnya lagi. Coba Pak Edi. Wamin kok ilalu? Kok di hati kok jadi kok di hatu? Anyarwiya. Nal hadis sama ulbi. Masa hadis yang meriwayatkan? Wal akhiru yarwiyahu bi sifatil ikhbati wa hadza enggak ada amil nasab, ya, maka jangan yarwiyahu, yarwihi, ya. Karena enggak ada amil nasab. Ada enggak amil nasabnya? Enggak ada. Ya? Enggak ada. Terus wa hadza la syakka. Annahu annaha ay annaha annaha illatun qadiatun wa sayati al kalam alayhi insha Allah bi fil hadith al muttaribi bil hadith al muttaribi ittaraba ar-ruwatu fi ala wajhin yata'atharu marfu yata'atharu bihi al-ma'na. Nah, ya, wa min al-ilali al-qadihati, maka di antara ilah-ilah yang qadihah yang membuat hadis tersebut rusak ialah ayyarwiya al-hadisas isnani. Itu ada dua orang yang meriwayatkan sebuah hadis, ya, salah seorang di antara keduanya meriwayatkan dengan sifat menafikan dan yang lain meriwayatkan dengan sifat mengisbat. Ini kan kontradiksi nih. Enggak bisa dijamak, ya. Maka hadza la syakka annahu illatun qad qadiha, maka enggak diragukan lagi bahwa ini adalah ilah yang membuat rusak. Dan akan datang penjelasan hal ini insyaallah dalam pembahasan hadis muttarib alladzi ittaraba arwatu fihi, yang para perawi goncang terhadap hadis tersebut ala wajhin, ya, dalam bentuk yang yata'atsaru bihil makna, mempengaruhi makna. Kalau persisian tadi enggak berpengaruh. Berapa Nabi memberi ontaknya Jabir? Enggak ngaruh. Ya. Barakallahu fiik. Sudah, sekarang kita masuk bait keempat. Qala rahimahu ta'ala al-Baikuni. Yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Ya, hadis sahih tersebut selain sanadnya bersambung, selamat dari syad, ya. Ya, beliau di awalnya menyatakan awaluha as-sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al. Yang pertama hadis sahih, yang sanadnya bersambung, tidak ada syad, tidak pula ada illah al-qadihah. Maka berikutnya yarwihi adlun dhabitun an mithlihi. Hadis tersebut diriwayatkan oleh perawi yang dhabit, perawi yang dhabit, yang kuat hafalan. Dhabit itu ada dua, dhabitus sadr, dhabitul kitab. Dhabit sadr hafalannya kuat, dhabit kitab itu kitabnya lengkap. An mislihi, dari orang yang semisal dia. Ya, artinya dia pun mesti tamamu dhabit. Mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Mu'tamadun. Ya. Yang dia dijadikan patokan ya, dalam kedobetannya dan pengutipannya. Apa yang dia kutip, apa yang dia hafal, itu yang jadi sandaran. Artinya diakui. Nah, ya kita baca syarahnya di sini. Ya, tafadhal di sini Syekh Bowo Al-Muwahhid. Nah ini alabuda ayakuna arawi, arawi aja ya. Ini ya sakit sikol ya. Sikol. Terus wal adlu fil asri wa al istiqamatu idza kana tariqu mustaqiman laysa fihi ijajun. Ijajun. Yuqalu hadha tariqun adlun أي مستقيم ومثله العصا المستقيمة يقال لها عدلة هذا هو الأصل لكنه عدل عند أهل العلم هو أصل في شخص يقتدي الاستقامة في الدين والمروءة فاستقامة الرجل di dini wal muru'ati, wal muru'ati tusama adalatan. Nah. Perkataan musannif rahimahullah ta'ala, yarwihi adlun dhabitun an mislihi, yaitu seorang perawi yang adil, dhabit, meriwayatkan dari orang semisalnya. Yarwihi adlun, yakni annahu labudda ayakuna arrawi adlan, yaitu seorang perawi itu mesti punya adl. Ya, seorang perawi itu mesti punya sifat adl. Wa hadha huwa syartu arrabi, ini adalah syarat yang keempat min syuruti sihhatil hadis, dari berbagai syarat kesahihan sebuah hadis. Adil fil asal, adil itu secara bahasa. Ya, itu apa sih artinya al istiqomah? Yaitu istiqomah. Taqwa. Ya, idza kana tariqu mustaqiman, laisa fihi wijajun. Apabila jalan itu adalah jalan yang lurus dan tidak ada kebengkokan. Yukol, maka dikatakan hadza thariqun adlun, inilah jalan yang adil. Ai mustaqimun, itu jalan yang lurus. Contohnya adalah al-asa al-mustaqimah, kayu. Lakin inda ahli ilmi, akan tetapi menurut para ulama hadis, adil itu apa? Wasfun fi syakhsi yaqtadi al-istiqamata fi dini wal muru'ati, yaitu sebuah sifat yang ada pada seseorang yang mengharuskan dengan adanya sifat tersebut dia istiqomah dalam agamanya dan muru'ahnya. Dalam urusan agama dan muru'ah dia, dia bisa menjaga kehormatan, bisa menjaga diri dia. Nah, fal istiqamatur ar-rajul fi dinihi wa muru'ati tusamma adalatan, maka istiqomahnya seseorang dalam agama dan muru'ah dia itu namanya adalah. Nah, ini Jadi kalau perawi pertama dia fasik, nah ini dia cacat dalam sisi adalah enggak adil berarti. Rawinya tersebut ahli bid'ah. Ya, gembong bid'ah. Maka tidak dinamakan memiliki sifat adalah. Ya. Santri yang kajian mustalah hadis Syekh Al-Utsaimin. Ya, tahu sini pahamnya. Illa apa namanya? Syaratnya itu bagi mubtadi selama dia bukan gembongnya. Yang kedua, hadis tersebut tidak mendukung bid'ahnya. Yang keempat, yang berikutnya, ya, cacatnya tersebut hanya dari sisi itu. Adapun yang lainnya, kejujurannya, dobatnya, dia kuat. Nah, begitu. Ya. Imam Syafi'i menyatakan tentang adal al-aminu bi ta'atihi. Wa man ra'awhu amilan biha kana adlan wa man amila bi khilafihi fiha kana khilafal adl. Ini di kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i mengatakan ya, orang yang adil adalah itu orang yang senantiasa orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah. Siapa yang melihat orang itu melakukan ketaatan kepada Allah maka dia adil. Siapa yang tidak melakukannya maka dia menyelisihi sifat adil. Bukan cuma itu, tapi juga menjaga muru'ah. Ya, cekakak cekikikan depan umum. Nah, ini langsung turun adalah. Ya, bahkan oleh fuqaha Syafi'iyah, ya, misal Al-Khatib Asy-Syirbini, ya, dia menunjukkan kemesraan terhadap istrinya, tapi di depan publik maka hancur ya muru'ah dia. Ini termasuk dari khawarim al-muru'ah. Ya, penghancur harga diri dia. Ya. Dia kecup kening istrinya yang pakai cadar. Istri dia, bukan istri orang lain. Istri dia. Istri sah dia. Tapi di depan orang banyak. Ah, ini kata Fuqaha Syafi'i ya, habis. Nah, habis. Nah, ini ya. Nah, itu juga sekarang ini gitu. Foto di medsos sama istri gandeng-gandeng istri. Habis muru'ah, enggak punya adalah lagi. Nah, habis, ya. Itu ya. Ya barakallahu fikum. Nah, berikutnya. Nah, Syekh Ainur. Berdasarkan hal ini orang yang fasik itu bukan adil, dia enggak memiliki sifat adalah. Kenapa? Karena dia enggak mustaqim, enggak istiqomah dalam agamanya. Ya. Apalagi kalau yang nonton bola ya ikhwan, ya, perawi nonton bola. Nah. jam 2 malam lagi. Ah, habis sudah. Jam 2 malam. Ya. Falau ra'aina rajulan qati'an li rahimi. Seandainya kita melihat seseorang yang memutus silaturahmi, falaisa bi adlin, maka dia bukan orang yang adil. Walau kana min asdaqin nas, walaupun dia di antara orang yang paling jujur fi naqlihi, dalam kutipannya. Kenapa? Karena dia tidak istiqomah dalam agamanya. Demikian pula apabila kita dapati seseorang yang tidak sholat berjamaah, maka walaupun, dan dia adalah termasuk di antara orang yang paling jujur, maka dia tidak adil. Kenapa? Karena enggak istiqomah dalam agamanya. Famarawahu la yuqbalu minhu, maka apa yang diriwayatkan tidak diterima. Dalilu ala hada, ya, dalilnya atas permasalahan ini ialah qaulullah ta'ala, firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Wahai orang-orang beriman, in ja'akum fasiqun, apabila seorang yang fasik datang kepada kalian binaba'in, dengan membawa berita besar, apa kata Allah? Fatabayyanu, tabayyunlah, minta penjelasan. Masya Allah. Ya. Jam berapa sekarang? Masih 6:30 ya. Ini jamnya kecepatan ini ya. Kecepatan 5 menit ya. Pas. Sama. Apa jam mana yang kelambatan? Ya. Falamma amara Allah Ta'ala bitabayyuni fi khabar al-fasiqi ulima anna khabarahu ghairu maqbul. Maka tatkala Allah memerintahkan untuk meminta penjelasan tabayyun tentang khabar orang yang fasik, maka diketahuilah bahwa khabar orang yang fasik itu tidak diterima. Tidak diterima, tidak ditolak, sampai kita dapat menjelaskannya. Wanahnu nashtaritu fi riwayatil hadis, dan kita memberikan syarat dalam periwayatan hadis, ayyakuna rawi adlan yakunu qabulu khabarihi wal fasiqu la yuqbalu khabaruhu. Nah, kita memberikan syarat pada sebuah hadis, dia mesti diriwayatkan oleh rawi yang adil, dan apa namanya, memungkinkan diterima kabarnya. Adapun fasik, tidak diterima kabarnya. Nah, berikutnya ada Syekh Budi Zubairi. Nah, ikra tafadhal. Illa Nah, Adapun adl, maka diterima khabarnya dengan dalil firman Allah, wa ashhidu dzawau adlin minkum, dan persaksikanlah dua orang yang adil di antara kalian. Ya, tidaklah Allah memerintahkan kita untuk mengambil persaksian illa linaqbala syahadatakum, melainkan agar kita dapat menerima persaksian mereka. It innal amra bi qabuli syahadati man la yutqbalu syahadatuhu la faidata minhu wa huwa lawun minal maul. Karena perintah untuk menerima persaksian dari orang yang tidak diterima syahadatnya, maka itu tidak ada faedahnya, dan ini termasuk ucapan yang sia-sia. Maka otomatis ketika Allah memerintahkan kita untuk menghadirkan dua orang saksi yang adil, ini untuk diterima persaksiannya. Amal muru'atu, adapun muru'ah, faqala ahlul ilmi fi ta'rifiha, maka ulama menjelaskan tentang definisinya. Ayyab ala ma yujammiluhu, yaitu seseorang melakukan sesuatu yang membuat dia yujammiluhu, yang membaguskan dia, yuzanniuhu, yang membuat dia semakin apa ya terjemahnya, menghiasi dia, artinya membuatnya semakin elok dari perbuatan yang ia lakukan. Ya. Wa yada'a mayudannisuhu wa yashinuhu. Dan dia meninggalkan perbuatan yang dapat yudannisuhu, mengotori dia. Ya. Wa yashinuhu, ataupun yang dapat mencemari dia, syana yashinu, mencemari. Ya, annal muru'ata, adapun muru'ah ya, ay yastamina ma yujammiluhu amalan nas. Adapun yang namanya muru'ah ialah dia melakukan sesuatu yang dapat semakin membuatnya baik, indah di depan orang-orang. Wizanihi, sehingga hal tersebut semakin menghiasi diri dia, membuatnya semakin elok. Ya, wayamdahuhu alaih, dan orang-orang akan memuji dia dengan perbuatan dia tadi. Ya, dan dia meninggalkan hal-hal yang dapat mencemari diri dia, yang dapat mengotori diri dia, wayashinuhu, atau yang dapat membuat dirinya tercemar, inda annas, ya, di hadapan orang-orang. Fa idza ra'aw dzalika al-fi'la adduhu fi'lan qabihan. Nah, apabila orang-orang melihatnya melakukan perbuatan tersebut, maka mereka akan menganggapnya dia melakukan sebuah perbuatan yang jelek, yang qabih, yang buruk, tercela. Ya. La yaf'aluhu illa aradilun nas, yang tidak ada yang melakukannya kecuali manusia yang paling rendah. Ya. Wal munhattuna, orang-orang yang paling hina, minasiblah, dari orang-orang rendahan. Yang berikutnya, misalkan anda mengatakan, fanaqul, misalkan kita mengatakan, inna hada laisa bi'adlin. Ah, mana ya, afwan, kelewat. Nah, benar ya. Maka kita mengatakan, inna hada laisa bi'adlin. Sesungguhnya hadis ini, sesungguhnya orang ini enggak punya adil, perawi ini. Ya. Kenapa? Dzalika li'anna muru'atahu lam tastaqim. Lam tastaqim, karena muru'ah dia tidak istiqomah. Ya, dia masih sering foto-foto istri dia. Foto-foto mesra di publik. Nah, ini udah enggak adil lagi. Ya. dia main pakai celana pendek, ya, nongkrong, kongko-kongko, pinggir jalan, perawi apaan kayak begini. Perawi nongkrong, ya, pinggir jalan, temen yang ngerokok lagi, aduh. Ini perawi apa kayak begini? Aduh, dijarah habis ini ya, jarah, bukan dijarah, jarah, dijarhun. Ya, ya maka muru'ah dia tidak mustaqim. Bifi'lihi, dengan perbuatan bifi'lihi hada, dengan perbuatan dia ini. Ya. Khalafa ma 'alaihi an-nasu, yang menyelisihi manusia, menyelisihi orang-orang. Fasakhatat muru'atuhu, maka muru'ah dia, ya, kehormatan dia, harga diri dia jadi jatuh tumbang. Nah. Ahmad, tafadhal Ahmad. Coba Ahmad santri. Ayo baca Ahmad. Fi baladina. Ala sahnin. Fi'lahu isim anna. Isim anna mu'akkad. Dari mana Ahmad baca ini tadi? Misalu ya, misalul an. Contohnya sekarang. Lau anna rajulan kharaja fi baladina hadha ba'da dhuhri. Seandainya seorang dia keluar setelah zuhur di negeri kita ini, di Saudi. Wa ma hul ghada'u ala sahnin lahu, dan ketika dia keluar dari rumahnya jalan ke jalan-jalan, dia di jalan itu ada apa namanya, makanan siang dia ya di atas piringnya ya wasar yamsi fil asaq, maka dia berjalan-jalan di pasar-pasar ya kulu amamannas, dia makan di depan orang-orang di pasar tadi, maka lasaqatat muru'atuhu, maka gugurlah, jatuhlah muru'ah dia min a'yunin nas, di depan mata manusia. Ya. Nasara mahallan lisukhriyati wal intikhad min al jami'. Maka ya itu pun menjadi mahallan, menjadi bahan tempat untuk disukhri, untuk ejekan, untuk mengejek dia. Wal intikhad, dan menjadi bahan untuk mengkritik dia. Minal jami' dari semua orang. Amma idza kharaja rajulun inda babihi wa ma'ahu ibriku syai' wal qahwa. Adapun seseorang ya keluar dari pintu rumah dia dengan seibrik, ibrik itu apa namanya, sekendi atau secereng kopi atau teh ya. Kemudian supaya apa? Dikaya syarabahu indal bab, supaya dia bisa meminumnya ya di samping pintu rumahnya. Fahal yu'addu hadza min khawarimil muru'ah am la? Apakah hal ini dianggap sebagai penghancur muru'ah atau enggak? Ya. Naqulu inna hadza fihi tafsilun. Maka mengenai hal ini terdapat perincian. Nah, yang pertama, in kanat al-'adatu jarrat bi misli dzalik, kalau memang dalam adat itu berlangsung seperti ini menurut adat kebiasaan, fala yu'addu min kharibil muru'ah, maka hal ini tidak dianggap sebagai kharib al-muru'ah, yaitu hal yang dapat menyebabkan jatuhnya harga diri seseorang, kehormatan seseorang. Karena hada huwa urfun nas, karena hal ini sudah menjadi kebiasaan orang-orang di tempat dia. Wa huwa syai'un ma'lufun indah, ini sesuatu yang memang sudah ma'luf ya, sudah ada di orang-orang tadi ya. Kama yaf'aluhu ba'du kibarisin indal an, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kibarusin, orang-orang tua, aki-aki, nenek-nenek, lansia lah ya. Saat ini, wadzalika idza kana awal nahar, yaitu ketika awal siang, akhraja bisatan, maka mereka mengeluarkan bisat, ya, karpet permadani dari rumahnya keluar. Wa ma huwa syai' wal qahwa, dia setelah dikeluarin karpet dia punya kopi atau teh. Wa ja'ala yashrabu amaman nas, mulailah dia minum di depan orang-orang, minum teh atau minum kopi. Wa man marra bihim, kalau ada yang melewati mereka, maka qalu lahu, maka mereka akan berkata kepada yang melewatinya, tafadhal, ayo sini, ayo ngopi bareng, udah ngopi belum, katanya. Ya sini. Ya, hadza la ba'sa bihi li anna min adatin nas fi'lahu. Maka ini enggak mengapa ya, karena di antara kebiasaan manusia adalah melakukan perbuatan tersebut di negeri dia. Ya, dipanggil orang-orang ya, dibikin kopi ya, secerek, sekendi ya, setermos, kemudian dipanggil orang. Dikeluarin karpet di nongkrong. Lewat ya. Misalkan nih ya, saya mau bikin kopi. Lewat Pak Pardi. Pak Pardi, ngopi dulu Pak Pardi. Nah. Ya. Nah, ini enggak masalah. Asal jangan yang dipanggil perempuan. Mbak, ngopi sini, Mbak. Wah. Saumul jatuh muruahnya langsung saumul. Nah. Masa perempuan dia siap ngopi. Saya barakan ngopi. Ya, berikutnya yang kedua, sana. Ya. Ya, mana Pak Hadi? Hah? Izin. Oh, berangkat kerja ya. Sudah jam berapa ini? Nah, dikit lagi deh. Nah, coba Syekh Ismail lagi. Wastahjana nasu hadzal fi'la. Sara hadzal Isim sorro itu badal dari hada. Hada isim sorro. Sorro hada fi'lu min khawarijil muru'ati. Wabat yahtalafu wabat yahtalifu al-ulama'u fi ta'diri rajulin mu'ayyanin. Wa hadhihi taqa'u kathiran. Undur masalan at-tahdhib. At-tahdhiba. Undur masalan at-tahdhib. Kitab ya. Au tahdhib, au tahdhibat tahdhib. Talibni hajari. Au ghayrihi, au ghayrihi. Au ghayrahu. Au ghayrahu. Tajidu anna syakhsa al-wahida yahtalifu fihi al-khuffat. Al-khuffat jama' dari hafid. Al-khuffat. Fa yaqulu ahadul akhfari hadha rajulun la ba'sa bihi wa yaqulu ghayruhu huwa sifatun. Nah. Yang kedua, amma in ata bi hadzal fi'li ala ghairi hadzal wajhi. Adapun jika dia melakukan perbuatan tersebut tapi dalam selain bentuk yang tadi. Kalau bentuk yang tadi dia melakukan perbuatan yang orang-orang sudah biasa. Ngopi depan rumah, ada orang lewat, tafadhal mari ngopi gitu. Asal jangan lawan jenis umur. Ya. Mari Mbak ngopi, Mbak. Ini pas. Ya. Silakan Bu ngopi, Bu. Mari Bu. Wah, asal umur muruahnya habis. Langsung doib jidan. Hadisnya. Mana baru datang minta izin nanti. Oh, kamar mandi. Kirain lu datang mau pulang lagi gitu kan. Ya. Ya, kana nas ya yantaqiduna ala fi'lihi hada. Maka orang-orang akan menakat dia, mengkritik dia dari atas perbuatan dia ini. Wasara min ma'aibir rajuli, dan jadilah itu sebagai bentuk aib-aib rajul. Aib-aib seseorang. Wastajana an-nas, istajana menyalahkan ya. Maka orang-orang akan menyalahkan ya hadzal fi'la, perbuatan tersebut. Sara hadzal fi'lu min khawarimil muru'ati. Maka jadilah perbuatan itu di antara perbuatan yang merusak, menghancurkan muru'ah. Ya, semisal antum ke Jawa, di situ punya bahasa tata krama. Bahasa apa namanya? Hah? Rowo? Romo Inggil. Nah, itulah ya. Antum di sana pakai bahasa yang kasar. Bahasa apa tuh? Ngapak misalkan. Nah, di depan para sesepuh. Nah, enggak pantas, enggak layak gitu. Jadi ini merusak muru'ah. Ya. Atau di depan orang banyak, dia misalkan di suatu tempat itu tabu. Ya, ngentut depan umum. Nah, dia cuek aja, prot gitu. Depan orang-orang biasa aja. Ya, mungkin di sebagian tempat yang lain itu biasa. Tapi di negeri dia enggak bisa. Nah, ini merusak muru'ah. Ya. Wa qad yakhtalifu al-ulama'u fi ta'dili rajulin muayyanin wa hadhihi waqa'u katsiran. Wa hadha wa hadhihi taqa'u katsiran. Para ulama berselisih tentang di ta'dilnya, dianggap adilnya seseorang ya, yang tertentu, persen tertentu, dan ini yang paling banyak terjadi. Lihatlah ya ke kitab At-Tahdzib atau Tahdzib At-Tahdzib karya Ibnu Hajar atau yang lainnya, maka Anda akan mendapati asy-syakhs al-wahid yaitu satu persen seseorang itu yakhtalifu fihi al-huffaz. Ternyata para huffaz berselisih tentang dia, para hafid. Fa yaqulu ahadul huffaz hadza rajulun la ba's. Maka salah seorang dari para hafid mengatakan ini orang enggak apa-apa. Wa yaqulu ghayruhu huwa thiqatun. Ada yang lainnya mengatakan ya sikoh. Wayakulu akhoru idrib ala hadisihi laisa bisyai. Tapi ada yang lain mengatakan idrib ala hadisihi, buang aja hadisnya. Kalau dia nyampein hadis, buang hadisnya. Laisa bisyai, dia itu enggak ada apa-apanya. Fa idza ikhtalafu famadza na'mal? Kalau mereka berselisih, apa yang akan kita amalkan? Ya, cukup ya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi, tandain sampai sini. Ya. Ya, subhanallahi wa bihamdik, insyaallah.